Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ahlul hikmah mengatakan ma min nafsin illa wa fiha ma fi nafsi fir'aun khaira anna fir'auna qaddara fa adhara wa ghairahu ajaza fa'atmara. Tidak ada satupun jiwa kecuali di dalam hatinya terdapat keinginan dan perasaan sebagaimana keinginan yang ada pada jiwanya Fir'aun, yaitu keinginan agar orang lain tunduk padanya, keinginan dan harapan agar orang lain merunduk-runduk menghormatinya dan memuliakannya dan menyembah-nyembahnya dalam tanda kutip. Ghaira anna Fir'aun, bedanya Fir'aun mampu lalu dia nampakkan keinginannya, harapannya, sedangkan yang lain tidak mampu, tidak kuasa untuk melisankannya. Fa'at maro, maka cuma dia sembunyikan di dalam hatinya. Dan Syekhul Islam Taimiyah membenarkan perkataan orang ini, bahkan beliau menjelaskan mensarah perkataan ba'dul arifin di atas. Beliau katakan wadzalika, dan penjelasannya, penjelasan akan untuk perkataan ba'dul arifin di atas, bahasanya jika seorang itu mengambil pelajaran dan berusaha untuk mengenal dirinya, lalu dia bandingkan dengan orang-orang di sekelilingnya dan mendengar berita-berita tentang orang-orang di sekelilingnya atau tentang berita-berita tentang manusia, maka jika orang mau mencermati berita-berita yang beredar di dunia manusia, maka dia akan lihat, dia akan bisa saksikan bahasanya seorang manusia itu menginginkan untuk dirinya agar ditaati. Dia ingin agar dirinya itu unggul, dirinya itu mulia, hebat, dianggap sebagai orang yang luar biasa, orang yang hebat, orang yang top, orang yang the best. Itu keinginan jiwa-jiwa manusia. Semua mereka ingin itu agar orang lain itu taat, tunduk, patuh, merunduk-runduk badannya, memuliakannya, sungkem, cium tangan, bahkan cium kakinya. Bihasa bikudrati. Dan keinginan untuk ditaati, kemudian unggul di atas yang lain, itu semua masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Maka jiwa manusia itu penuh dengan keinginan untuk unggul, keinginan untuk riasah, menjadi pimpinan, menjadi orang yang dimuliakan, menjadi orang yang orang lain itu merunduk-runduk badannya. Bihasa biimkaniha, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Maka masing-masing memanfaatkan kondisinya. Ada yang sehingga setiap kali dia punya kesempatan untuk membuat orang lain merunduk-runduk padanya, maka dia akan memanfaatkannya. Sekecil apapun kekuasaan tersebut, meskipun cuma kekuasaan atas 2 atau 3 orang saja, namun dia merasa terpuaskan ketika orang itu merunduk-runduk padanya, patuh, taat, luar biasa kepadanya. Wah, itu ada kepuasan batin tertentu. Dan ini pun tidak menutup kemungkinan itu ada pada orang-orang yang berilmu. Maka sebagian mereka membuat fanatisme, menanamkan fanatisme. Karena dengan fanatisme ini maka dia akan mendapatkan kepuasan. Orang itu demikian taat, sekali ngomong langsung didengar. Sekali keluar perintah, semuanya bergerak mentaatinya. Itu adalah sebuah kepuasan jiwa tersendiri. Ini kaidah jiwa manusia, kaidah kejiwaan manusia. maka fanafsu, maka jiwa manusia semuanya mashunatun, penuh dengan keinginan agar unggul, keinginan agar dimuliakan oleh orang lain masing-masing sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Oleh karena itu Anda jumpai seorang yang yuwali, mencintai, memberikan loyalitas kepada orang yang mencocokinya, mencocoki seleranya, dan memusuhi semua orang yang tidak selaras dengan seleranya. Saya ingin begini, maka orang yang pro dengan saya dukung. Orang yang tidak pro dengan saya, maka saya benci. Ini kaidah jiwa manusia. Dia memberikan loyalitas, kecintaan kepada orang-orang yang pro dengan keinginannya. Dan benci, bahkan sampai memusuhi orang-orang yang dianggap menghalangi dirinya untuk mewujudkan apa yang jadi selera nafsunya. Sehingga banyak orang yang dia sembah pada hakikatnya adalah apa yang dia inginkan dan apa yang dia inginkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu, afa'anta takunu alihi wakila. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan seleranya, keinginannya, atau hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Maka engkau bukanlah orang yang ditugasi untuk mengurusi mereka. Jangan terlalu pusing dengan mereka. Wanasu ingdahu fi hadzal bab. Dan manusia dalam masalah ini adalah kama huwa inda mulukil kufar, adalah sebagaimana ada pada raja-raja orang-orang kafir dari kalangan orang-orang musyrik, dari kalangan Turki dan yang lainnya. Yakuluna, mereka mengatakan, ya riba'i, wallah alam itu apa maknanya, ai ayu sotikin wa aduun. Maka mereka mengatakan, ya ruba'i atau ya riba'i, ayu sotikin wa aduun atau wa aduin. Kepada setiap kawan dan musuh. Faman wafaqa hawahu, maka siapa saja yang mencocoki seleranya dan keinginannya, maka kana waliyan, maka akan dia cintai. Meskipun dia ada orang kafir dan musyrik. Namun siapa yang tidak mencocoki seleranya, maka itu adalah musuhnya. Meskipun orang tersebut ternyata di sisi Allah adalah wali Allah, yang merupakan orang yang bertakwa. Wahadhihi halatu Fir'aun, inilah sifat Fir'aun. Wal wahid min ha'ula, maka sebagian dari mereka, mereka manusia, ingin agar perintahnya ditaati sesuai dengan kekuasaannya, sesuai dengan kemampuannya, akan tapi dia tidak memiliki kemampuan sebagaimana kemampuan yang dimiliki oleh Fir'aun. Kemampuan yang dipilih oleh Fir'aun, dakwal ilahiyah. Mengklaim dirinya adalah sesembahan dan mengingkari adanya sang pencipta. Sedangkan mereka-mereka sebagian manusia yang punya kecintaan untuk mendapatkan kemuliaan, maka mereka meskipun mengakui adanya sang pencipta, akan tapi jika datang kepada mereka orang yang mengajak mereka untuk beribadah kepada sang pencipta, dan mentaatinya, dan mentaati sang pencipta ini berkonsekuensi tidak lagi mentaati mereka, maka seringkali mereka memusuhinya sebagaimana Fir'aun memusuhi Musa. Wakathir minan nas, dan banyak manusia yang orang tersebut, yang manusia-manusia tersebut ada pada dirinya sedikit akal, enggak usah banyak-banyak, sedikit akal dan sedikit iman. maka orang itu layat lubu hadal hadda, tidak punya keinginan sampai batasan itu. Tidak keinginan, tidak sebagaimana kasus di atas, yaitu memusuhi orang yang mengajak pada orang yang mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, enggak sampai derajat demikian. Karena dia punya iman dan punya akal. Maka iman dan akalnya yang mengendalikan dirinya. Nih, adapun manusia sebagai sifatnya sebagai manusia, kondisinya adalah apa yang dijelaskan di atas. Bayat lubu li nafsi ma huwa indahu. Namun dia inginkan untuk dirinya apa yang dia miliki. Maka jika dia adalah orang yang ditaati dan seorang muslim, maka dia ingin agar orang lain mentaati dirinya dalam kepentingan-kepentingannya. Meskipun sebagian kepentingan tersebut ternyata dosa dan maksiat kepada Allah. Dan jadilah orang yang mentaatinya dalam apa yang jadi keinginannya lebih dia cintai dan lebih mulia menurutnya daripada orang yang taat kepada Allah namun menyelisihi keinginannya. Wa hadhihi syu'batun min hali Fir'aun. Ini adalah salah satu cabang dari sifat Fir'aun. Dan salah satu cabang dari sifat orang-orang yang mendustakan dakwah para rasul. Maka ini kondisi menginginkan kekuasaan, keinginan kekuasaan pada diri seorang muslim. Dia punya, boleh jadi dia punya keimanan dan dia punya akal. Namun dia bukan orang yang muslim yang bagus keislamannya dan seorang yang beriman yang bagus ke kualitas keimanannya. Maka dia ingin agar orang-orang itu mentaati dirinya meskipun yang dia inginkan dalam maksiat. Karena dia gembira sekali jika orang itu merunduk-runduk dan mentaati dan dengan penuh kepatuhan melaksanakan apa yang dia inginkan. Padahal apa yang dia inginkan itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana aliman. Dan jika itu tadi yang pertama adalah muto'an musliman, seorang pimpinan yang punya anak buah dan dia adalah seorang yang masih yang punya keislaman. Wa in kana aliman. Gimana sifat hubu riyasa, hubul ulu, cinta agar ingin agar dimuliakan dan dihormati oleh orang lain pada diri orang yang berilmu. Maka jika dia adalah seorang yang alim, seorang yang berilmu, seorang ulama, syekhan, seorang yang dimuliakan dalam agama, maka dia akan mencintai semua orang yang menghormatinya. Dan dia tidak mencintai orang-orang yang menghormati saingannya, ulama yang lain, ustadz yang lain. Hatta walau kana yaqra'u kitaban, yaqra'ani kitaban wahidan. Padahal duanya itu mengajarkan kitab yang sama. Mengajarkan kitab yang sama. Ini mengajarkan salah satu usul, sana yang mengajarkan salah satu usul. Namun karena dia loyal dengan saya, dia loyalnya dengan sana, tidak loyal dengan sana. Maka tidak. Kurang dicintai. Kurang dicintai. Kenapa? Karena dia loyal dengan orang yang semisal dengan dirinya, sama-sama ustadznya, sama-sama kiainya, sama-sama syekh. Maka dia akan mencintai orang-orang yang menghormatinya dan tidak mencintai dan tidak menyukai orang-orang yang menghormati orang yang sejenis dengan dirinya, yang sama-sama alim, sama-sama ulama. Meskipun dua orang ini mengajarkan buku yang sama. Mengajarkan buku yang sama dan menjelaskan dengan penjelasan yang sama. Al-Quran sama-sama menjelaskan Al-Quran. Atau kitab para ulama yang lain. Oh ya budani, atau keduanya melaksanakan ibadah yang sama. Yang semisal. Semacam sholat lima waktu. Fa'ina yuhibbu man yu'adzimuhu. Maka dia akan mencintai, menyukai orang-orang yang menghormatinya. bentuk penghormatannya biqabuli qaulihi, dengan menerima omongannya dan meladani sikap-sikapnya lebih daripada penerimaan dan keteladanan terhadap ustaz yang lain, terhadap ulama yang lain. Nah, itu yang dicintai. Itu yang dicintai oleh sang ulama. Dia mencintai orang-orang yang menghormatinya. Gimana yang dimaksud dengan orang yang menghormatinya? Orang yang lebih menerima ucapan sang ulama, lebih bersemangat mengikuti tindak tanduk sang ulama daripada yang lain. Maka dia akan mencintai orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai favoritnya, tokoh favoritnya, ustaz favoritnya, syekh favoritnya. Nah, ini maka orang semacam itu akan dia muliakan, akan dia hormati, akan lebih dia cintai daripada orang yang mengambil ustaz favorit namun ustaz yang lain, syekh favorit namun syekh yang lain. Bahkan Obama boleh jadi terjadi di dunia para ustaz dan para ulama. Ini menceritakan dunianya para ustaz dan para ulama. Bahwa Obama dan boleh jadi terjadi. Para da'i semuanya ngerti Quran, ngerti hadis. Apa ngotok Quran dan hadis? Nah, ini dunia mereka yang sebuah realita. Di dunia manusia, karena manusia masih manusia. Punya ya, punya kekurangan, punya kesalahan, punya keteledoran. Karena mereka juga bukan malaikat yang maksum dari dosa dan kekurangan. Maka Obama boleh jadi. Abghadha nadhirahu wa atba'ahu. Dia benci ulama yang lain, ustadz yang lain, dan semua yang mengikutinya. Menjadi pesaingnya. Jadi pesaing. Artinya ada hasad di antara keduanya. Dan itu maklum. Karena yang dijual sama. Sesuatu yang jualannya itu sama itu, maka hasadnya kuat. Hasadnya kuat. Jualan sama. Ini jualan Quran, hadis. Yang dijual itu. Yang dijualkan, yang dipasarkan itu. Quran, hadis, ini penjelasannya, maknanya, maksudnya sama. Maka ini warung makan, jualannya sama. Itu mesti ada intrik-intrik. Kok tanpa intrik? Wah, ini bukan manusia itu. Tanpa intrik, maka itu bukan manusia. Bayangkan, orang yang ngerti dalil, ngerti Quran dan hadis saja, terjadi demikian. Apalagi orang yang tidak. Yang babil aula wal aula. Tentu keadaannya lebih parah. Sama-sama jualan bakpia. Maka ini bakpia, ini bakpia. Maka, kasus yang sama tetap pasti terjadi, dokter spesialisnya sama itu ada intrik, sama-sama spesialis penyakit dalam ini ada persaingan. Kalau dokter umum nggak ada persaingan karena duitnya nggak ada, duitnya nggak ada, berapa 10.000 nggak ada, apa yang mau diperebutkan? Tapi kalau sekali operasi 5 juta ini, wah, kok saya dapat operasi itu enggak, dia dapat operasi, saya kok enggak dapat. Wah, ini jadi masalah. Jadi masalah. Kenapa? Jualannya sama. Yang dipasarkan sama. Ini dunia manusia. Ini keadaan di dunia manusia. Ini di dunia ulama, di dunia ustaz, di dunia dai saja demikian. Gimana dengan orang yang tidak pernah mendapatkan nasihat dari Quran dan Sunnah, jauh dari Quran dan Sunnah, tentu lebih parah dunianya. Kenapa terjadi? Upama abghadha nadhirahu wa atba'ahu. Bahkan boleh jadi sang ulama ini membenci ulama yang lain. Da'i ini membenci da'i yang lain. Dan orang-orang yang mengikuti sang da'i. Hasadan wa baghdan. Hasadan wa baghyan. Karena hasad dan hasad. sebagaimana hasad yang ada pada orang-orang Yahudi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwakan semisal apa yang didakwakan oleh Musa. Maka sebagaimana firman Allah taala, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, jika dikatakan pada mereka berimanlah kalian dengan apa yang Allah turunkan, mereka orang-orang Yahudi mengatakan nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman dengan Taurat yang Allah turunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka kafir dengan semua kitab selain Taurat. Wal haqqu, meskipun itu benar, musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan apa yang diajarkan oleh Taurat yang ada pada mereka. Demikian juga hasadnya orang Yahudi Allah ceritakan di ayat yang lain, wa matafaqqal ladina utul kitab, dan tidaklah terjadi perpecahan di antara ahli kitab ila min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu datangnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berpecah, ada yang beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada yang bertahan dalam agama kekafiran. Di ayat yang lain Allah tegaskan wa tafarraqu ila min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, tidaklah mereka berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Kenapa mereka berpecah belah dan bermusuhan? Baghyan bainahum, karena hasad yang ada di antara mereka. Walihada, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang orang-orang Yahudi dengan kabar yang sama dengan dan yang semisal dengan yang Allah kabarkan tentang Fir'aun. Wasallata alaihim, dan Allah berikan kekuasaan untuk menindas Yahudi Bani Israel. Man intaqama bihi minhum, orang yang memberikan hukuman kepada mereka. Sebagaimana Allah berfirman tentang Fir'aun, inna Fir'auna ala fil ardi, sesungguhnya Fir'aun itu merasa besar di atas muka bumi, sombong di atas muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'an, dan supaya dia tetap berkuasa dan eksis kesombongannya di muka bumi, maka dia jadikan rakyatnya itu berkelompok-kelompok yang berpecah belah. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, dia tindas sekelompok dari mereka, yaitu Bani Israel, dengan Fir'aun sembelihi anak-anak laki-laki Bani Israel, dan Fir'aun biarkan hidup yang perempuan dari Bani Israel. Innahu kana minal mubsidi, sungguh Fir'aun itu termasuk orang yang merusak di muka bumi. Nanti ayat yang lain Allah berfirman tentang Bani Israel dan orang Yahudi, dan kami telah tetapkan pada Bani Israel fil kitab, dalam kitab, letup situna fil arti marotain, sungguh kalian akan merusak muka bumi sebanyak dua kali, sama dengan apa yang Allah firmankan tentang Fir'aun. Tentang Fir'aun, innau kana minal mufsidin, Yahudi Bani Israel, latufsiduna fil ardi marotain, wala ta'lunna uluwan kabira, dan kalian sombong di muka bumi dengan kesombongan yang besar, sama dengan firman Allah tentang Fir'aun, inna Fir'auna ala fil ardi. Maka kata Syekhul Islam, Allah firmankan tentang Bani Israel, tentang Yahudi. Satu kabar, Allah sampaikan kabar sama persis dengan kabar yang Allah sampaikan tentang orang-orang Yahudi. Walidha qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tilkal darul akhirah, naj'alu halilladina la yuriduna uluan fil arti wala fasada. Itulah kampung akhirat. Itulah nikmat akhirat. Nikmat akhirat yang sempurna hanya Allah akan berikan, hanya akan kami berikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi, tidak pula menginginkan terjadinya kerusakan di muka bumi. Maka berkaitan dengan ayat ini di tempat yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan berdasarkan ayatnya Al-Qasas 83, manusia itu ada 4 macam. Ini, manusia itu ada 4 macam. Ada manusia-manusia yang yuriduna uluwan fil ardi wa fasada. Menginginkan supaya orang itu ngefans dirinya, memuliakannya, menghormatinya, mengeluh-elukannya, dan dia ingin terjadinya kerusakan di tengah-tengah mereka. Maka ini sebagaimana kondisi Fir'aun. Fir'aun itu menginginkan kesombongan dan menginginkan kerusakan. Maka sebagian para penguasa yang diktator, dia menginginkan kesombongan dan kerusakan. Demikian juga keadaan boleh jadi bisa kita katakan para artis menginginkan rusaknya masyarakat dan ingin agar dia dielulukan. Dia dielulukan, diburu tanda tangannya. Nah, menginginkan hal tersebut dan menginginkan rusaknya manusia. Yuriduna uluwan fil ardi wa fasada. Menginginkan pemuliaan, dimuliakan dan ingin agar orang itu rusak. Dan ada manusia yang menginginkan kesombongan namun tidak menginginkan kerusakan. Menginginkan kesombongan namun tidak menginginkan kerusakan. Semacam nih, para ulama yang gila hormat, kiai yang gila hormat, dia tidak ingin manusia rusak. Yang dia inginkan orang itu baik. Namun dia ingin orang itu baik dengan jadi muridnya. Jangan jadi murid orang lain. Dia tidak menginginkan manusia itu rusak. Dia menginginkan baiknya manusia, namun dia menginginkan kesombongan. Ini agak orang itu merunduk-runduk badannya, cium tangannya, bolak-balik. Gak cukup dengan cium tangan satu saja, mungkin yang diinginkan bolak-balik dicium semua. Nah, maka ini yuriduna uluwan, namun wala yuriduna fasada. Menginginkan kesombongan di muka bumi namun tidak menginginkan kerusakan. Dan ada orang yang yuriduna fasadan, la yuriduna uluwan wa yuriduna fasadan. Ya, dia tidak ingin populer, dia tidak ingin dikenal orang, dia tidak ingin orang itu ngefans, memujanya, memburunya, mengidolakannya. Cuma dia ingin keadaan itu rusak. Inilah mental para perampok, penjahat, maling. Nah, itu dia nggak ingin orang itu kenal dirinya. Dia tuh nggak ingin orang itu mau mengetahui dirinya. Kalau perlu dia maling, namun nggak dikenal sebagai orang baik, kan? Nah. Maka dia yuriduna fasadan, menginginkan kerusakan. Menginginkan kerusakan, hilangnya rasa aman, terjadinya kezaliman, namun dia tidak menginginkan uluan. Dan manusia yang keempat adalah yang Allah katakan la yuriduna uluan fil ardi wala fasada. Tidak menginginkan kesombongan dan kemuliaan di muka bumi. Dan tidak menginginkan kerusakan terjadi di muka bumi, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia manusia. Nah, dari empat kelompok manusia ini yang Allah katakan untuknya akhirat adalah jenis yang keempat saja, tanpa tiga jenis yang pertama. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah menciptakan makhluk supaya dia disembah, supaya makhluk mengingatnya, bersyukur kepadanya dan menyembahnya. Dan Allah turunkan para rasul dan turunkan berbagai kitab suci supaya manusia hanya menyembah Allah. Dan supaya ibadah dan ketaatan seluruhnya hanya untuk Allah. dan supaya kalimatullah itu agama Allah itulah yang tinggi. Sebagaimana Allah utus setiap rasul dengan membawa semisal ini sebagai dengan misi yang sama, yaitu yang sebagaimana Allah firmankan wa ma arsalna min qablika mir rasulin ila nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Maka tidaklah aku utus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami berikan wahyu kepadanya. Maka semua rasul dapat wahyu yang sama. Tiada sembahnya berat disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Allah Ta'ala juga berfirman, dan tanyakanlah kepada para rasul yang kami utus sebelummu, aja'alna min duni rahmani alihatan yu'badun. Dan tanyakanlah kepada orang-orang yang kami utus para rasul sebelummu kepada mereka, yaitu kaum para rasul. Aja'alna min duni rahmani alihatan yu'badun, atau rasul ya, maaf. Was'al, dan tanyakanlah kepada para rasul yang kami telah utus sebelummu, apakah kami akan jadikan min duni rahman selain Allah banyak sesembahan yang disembah. Dan Allah perintahkan seluruh para rasul dengan perintah ini. Dan Allah perintahkan supaya mereka tidak berpecah belah dalam masalah ini. Inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Umat di sini artinya agama. Sesungguhnya agama kalian adalah agama yang sama, yaitu Islam, menyembah Allah Subhanahu wa taala, wa ana rabbukum, dan aku rabb kalian. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Ini bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Dan sesungguhnya agama kalian adalah agama yang sama. Wa ana rabbukum, dan aku adalah sembahan kalian, maka bertakwalah kalian kepada aku. Namun fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Mereka coba cabik perkara mereka di antara mereka menjadi banyak potongan. Artinya mereka namun malah berpecah belah. Namun mereka malah berpecah belah. Kullu hisbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok bangga dan sombong dengan apa yang dimilikinya. Makna ummatukum ummatan wahidah dalam ayat-ayat di atas, kata kota ada dinukum dinun wahid. Jadi agama kalian semuanya sama, yaitu Islam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbukum rabbun wahid, dan Rabb kalian adalah Rabb yang tunggal, yaitu Allah. Cuma yang beda adalah rincian syariat. Demikian juga Dhahab mengutip tafsiran Ibnu Abbas untuk ayat ini. Inna hadhi ummatukum ummatan wahidah, kata Ibnu Abbas berdasarkan versi yang dibawakan oleh Dhahab, makna ummah di sini adalah dinukum dinun wahid. Agama kalian sama. Ibn Abi Hatim mengatakan dan diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Qutadah, Abdurrahman bin Zaid, tafsiran yang semisal. Mereka mengatakan umat dalam ayat di atas artinya agama. Ya, maka memaknai ayat di atas dengan makna agama, umat hukum umat wahidah, maknanya adalah agama kalian agama yang sama, di tafsiran Qutadah, Ibn Abbas, Sa'id bin Jubair, Abdurrahman bin Zaid. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, bayyana lahum, Allah jelaskan kepada mereka hal-hal yang perlu mereka hindari dan hal-hal yang perlu mereka lakukan. Setelah itu Allah katakan, inna hadhi sunnatukum sunnata wahidah. Ini adalah ajaran untuk kalian sama, agama untuk kalian, dan ini adalah agama yang sama. Sekian kutipan cukup panjang dari Majmu' Fatawa jilid yang ke-8. Dan ini tadi asalnya adalah sarah untuk perkataan Ba'dul Arifin. Maka ini menunjukkan bahasanya Syekhul Islam Taimiyah setuju dan sepakat dengan perkataan Ba'dul Arifin tadi. Karena itu beliau jelaskan ini sisi benarnya adalah demikian dan demikian. Demikian yang kita baca kesempatan kali ini, kita lanjutkan ba'dal isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qad wa'ana alhamdulillahi rabbil alamin.